perubahan, bukanlah kehidupan yang tak ada tantangan. Kita tak perlu ragu, coba langkah yang baru. Jadikan kita berbeda, pertama dan yang kedua, pertama dengan lebih maju, berlari dengan lebih cepat, pastikan kau yang pertama. Sia-siakan, bukanlah kehidupan yang tak ada tantangan. Tak kenal kata lelah, tak ada kamus menyerah.